Gagarin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له أما بعد فلنجدكم apa yang telah kita ambil dari pelajaran kita di mana telah mengambil dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab bahwa orang yang tauhidkan Allah Azza wa Jal dia harus juga tertanam dalam dirinya cintaan terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla cintai dan sebaliknya membenci apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Bahkan berdasarkan hadis yang kita kutip dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang demikian itu termasuk yaitu pelanggaran mencintai apa yang Allah Azza wa Jalla benci atau sebaliknya benci apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Dan menjadi itu termasuk daripada syirkul khafi, termasuk kepada bentuk syirik yang terselubung. Maka hal ini tentunya menjadi tanbih bagi kita, menjadi catatan bagi kita yang mengharapkan keutuhan tauhid untuk berhati-hati darinya. Dikatakan oleh Al-Hafidz selanjutnya, Allah Al-Hasanu yang berkata Al-Hasan Al-Basri, i'lam annaka lan tuhibba Allah hatta tuhibba ta'atah. Ketahuilah bahwa kamu tidak sampai kepada kecintaan terhadap Allah hingga kamu cinta kepada ketaatan kepadanya. Nah, orang yang mengaku cinta tapi dia melanggar ketentuan Allah Jalla wa'ala, melanggar apa yang ditetapkan oleh kekasihnya, maka ini cinta yang palsu. Karena orang yang cinta adalah orang yang selaras dengan perintah dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia cintai, mengikuti apa yang dia perintahkan, mencintai apa yang Allah cintai, dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan membenci apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Wa sulla dhunnun, dan dhunnun pernah ditanya, mata uibu Rabbi, kapan aku sampai kepada derajat mencintai Rabbku? Kapan aku bisa dikatakan telah mencintai Allah? Maka dikatakan, qala idza kana ma yujiduhu 'indak amara min as-sabr. Dikatakan oleh Zulnun, yaitu ketika apa yang Allah Azza wa Jalla benci padamu dari kemaksiatan dan dosa itu menjadi lebih pahit bagimu timbang kesabaran. Bahwa kemaksiatan dan dosa bagi diri seorang muslim itu harus menjadi suatu yang dia benci sebagai wujud dari kecintaan dia kepada Rabbnya Subhanahu. Adapun kalau kemaksiatan itu menjadi kegemarannya, menjadi makanan sehari-harinya, tinggal di satu komunitas yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun tidak mengingkarinya, bersandingan dengannya, bahkan bercengkrama dan bersandagurau dengan para pelakunya, tidak ada rasa risih dia terhadap kemaksiatan. Tidak ada kebencian pada dirinya terhadap pelanggaran, kemungkaran, meski dalam hati. Apabila yang seperti ini tidak ada dalam diri dia, maka dia belum sampai kepada derajat mencintai Allah dan Allah. Waqala Bishr Ibn Sari, dan berkata Bishr Ibn Sari, qala laysa min a'lamil hubb an tuhibba ma yubghiduhu habibak, dan bukan termasuk tanda kecintaan kau mencintai apa yang dibenci oleh kasihmu. Bukan termasuk dari bukti bahwa kamu cinta kepada Allah sedangkan kamu benci terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim yang menginginkan kesempurnaan tauhid, hendaknya dia mencintai apa yang Allah cintai. Baik itu dari amalan, baik itu dari perbuatan, baik itu dari personal-personal. Karena Allah Jalla wa'ala selain mencintai amalan, perbuatan, ucapan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai awsaf, mencintai sifat-sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai personal-personal, person-person. Lalu kita mencintai semua ketaatan, mencintai as-siddiqin as-salihin, mencintai ketertiban, mencintai peraturan, walaupun itu peraturan sekolah. Dan pelanggaran terhadapnya juga termasuk dari bentuk pelanggaran. Karena tentunya al-mu'minuna ala syurutihim, orang yang beriman itu terikat dengan syaratnya. Maka baik dia seorang muslim yang terikat dengan satu peraturan, apakah di sekolah atau yang lainnya, atau di luar itu, dia dituntut untuk mencintai peraturan-peraturan dan ketertiban, dan membenci segala bentuk pelanggaran terhadapnya selagi peraturan tersebut selaras dan sejalan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayol hadirin yang dimuliakan Allah, maka wajib bagi seorang untuk cinta kepada ketaatan. Wajib bagi seorang untuk dia cinta kepada as-salihin. Wajib bagi seorang untuk dia mencintai semua yang mencintai oleh Allah. Waqala Abu Ayyub, waqala Abu Ya'qub, annahu rajawi, ia berkata, kullu man idda'a mahabbata Allah wa lam yuwafiq Allah fi amrih fada Allah batilah. Maka semua orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah tapi dia tidak mencocoki Allah dalam perintahnya, dalam aturannya, tidak mengikuti Allah dalam aturannya, maka pengakuan dia itu adalah pengakuan yang batil, pengakuan yang dusta, yang tidak bisa diterima. Karena kecintaan itu butuh kepada bukti, yaitu dengan seseorang mengikuti apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan meninggalkan yang Allah Azza wa Jalla larang. Apabila kita kaitkan kepada pembahasan kita, walau demikian ini taqdah mencederai tauhid seseorang kepada Ar-Rahman, mencederai la ilaha illallah dia, mencederai keutuhan tauhid yang dengannya dia berharap Allah Azza wa Jalla menyelamatkan, kemudian dia menyangka bahwa dia selamat, maka sungguh tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Nanti kita akan bahas pembahasan tentangnya, yaitu tentang hati yang bersih. Kayul hadir, orang yang mengaku cinta dia butuh kepada bukti, dan buktinya adalah dengan mencocoki perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Yahya bin Mu'ad, dan berkata Yahya bin Mu'ad, laisa bisadiqin man idda'a mahabbata Allah wa lam yahfaz hududahu. Kata Yahya bin Mu'ad, tidaklah benar dan tidaklah jujur orang yang mengaku cinta kepada Allah sedangkan dia tidak menjaga aturannya. Orang mengaku cinta kepada Allah sedangkan dia tidak mengikuti perintahnya. Sedangkan cinta adalah landasan yang melandasi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayrul hadirun, maka orang yang cinta juga harus menjaga aturan Allah, mengikuti perintah, meninggalkan larangan. Qala al-Wain, berkata al-Wain, al-mahabbatu wal-muwafaqatu fi jami'il ahwal, kecintaan itu adalah keselarasan dalam setiap perkara dan dalam segenap keadaan. Cinta dan keselarasan dalam setiap keadaan. Wanshay, lalu dia pun membawakan satu bait syair yang katanya, lau kulta li muttu sam'an wa ta'ata wa qultu li da'il mauti ahlan wa marhaba. Kalau engkau, ya Allah, berkata kepadaku, memerintahkan aku, matilah, aku pun mati dengan dengar dan taat. Dan aku katakan kepada yang menyuruhku mati, ahlan wa marhaba, ya sambut semua perintah Allah azza wa jalla. Ya, ada satu pun yang dia langgar, meskipun dalam perkara dia harus meninggalkan kehidupan. Demikian orang yang dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan memudahkan dia untuk dia meraih keutuhan la ilaha illallah dan keutuhan tauhidnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Imam Rajab, wa yashhadu li hadha al-ma'na ayda qawlu ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dan yang menguatkan akan perkara ini juga, maksudnya akan nukilan-nukilan tersebut yang disebutkan sebelumnya ini, ya, dinukilkan di sini, dinukilkan dari Dunnun, dari Abu Ya'qub, dari Yahya bin Mu'ad, dari lain. Nah, mereka ini semua adalah ahlamu sufiyah, adalah tokoh-tokoh sufi di zaman ini. Tokoh-tokoh sufi di zaman ini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, qala wa lahum aqwalun jayyidatun wa hasanatun. Mereka ini memiliki perkataan-perkataan yang baik. Wastashhada biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talmiduhu Ibnu Qayyim. Dan juga Syekhul Islam serta muridnya Ibnu Qayyim juga mengutip dari mereka. Wa kana qudama as-sufiyyah wa syuyukhuhum yaghlib 'alayhim al-khayr wa in kana lahum ba'd al-akhta' ka ghayrihim min an-nas. Dan pada masa yang lampau orang-orang sufi itu yaghlib 'alayhim al-khayr, yang dominan pada mereka itu kebaikan, meskipun ada pada mereka kekeliruan, seperti layaknya manusia. Wal wajibul adlu fil hukmi alaihim, sedangkan yang wajib adalah bersikap adil tentang mereka. Wa ala ghairihim, dan juga terhadap selain mereka. Minal jama'ati wal afraq, dari apakah itu jama'ah-jama'ah, kelompok-kelompok ataupun personal-personal. Wal wajibul adlu fil hukmi alaihim wa ala ghairihim minal jama'ati wal afraq, fala yabqas haqqahum, sehingga seorang tidak menelantarkan kebaikan mereka. Wala yunsifallahum, dan tidak merupakan juga utamaan mereka. Wala nukiru bikhatahim, tapi bersamaan dengan itu juga kita tidak boleh melegitimasi dan membenarkan kalau ada kesalahan yang ada pada mereka. Wa in kana al-mu'allif rahimahullah istashara biha al-sufiyya wa aqwalihim annaha sahihah. Dan di sini penulis yaitu Al-Imam Ibn Rajab, kenapa beliau mengambil perkataan para tokoh-tokoh sufi di zamannya, beliau memilah dan mengambil yang sahihah, yang benar. Wa la tukhalifu syai'an min ad-din, dan tidak menyelisih sedikit pun dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman di sini, walunwanu ala sittil mahabbah wa ta'ah, dan alamat benarnya kecintaan kepada Allah itu adalah dengan adanya apa? Ketaatan. Artinya orang yang benar dia cinta kepada Allah adalah siapa? Adalah orang yang taat kepada Allah. Walwuquf 'inda hududih, dan menahan diri untuk tidak melanggar batasan dan aturannya. Ini orang yang benar pengakuannya kalau dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mahabbatu ma yuhibbul habib, yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Illa anna al-amra la ya'rifu inda haddil mahabbati faqat. Hanya saja perkaranya tidak hanya sebatas kecintaan. Artinya apa? Al-ubudiyyah tatadammanu al-mahabbah wal-khauf wal-raja. Karena yang sesungguhnya bahwa ibadah itu sebenarnya terkandung tiga hal. Terkandung padanya kecintaan, rasa takut, dan juga pengharapan. Seorang mengerjakan perintah Allah di atas tiga fondasi. Bukan hanya di atas fondasi cinta, tapi juga di atas fondasi rasa takut kepada Allah, dan juga di atas fondasi apa? Rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang pertama? Al-mahabbah, yang artinya apa? Kecintaan. Yang kedua? Al-khawf, rasa takut. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga raja, yaitu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah Jalla wa'ala firman dalam Al-Quran pada surat Al-Isra di ayat yang 57, Allah berfirman, ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yaqafuna 'adzabah inna 'adzab rabbika kana mahdura. Allah Jalla wa'ala, mereka orang-orang saleh yang diseru oleh orang-orang musyrikin, yang disembah oleh orang-orang musyrikin, orang-orang saleh tersebut, mereka sendiri mencari jalan kepada mereka, mana dari mereka yang paling dekat. Dan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah, dan mereka sendiri takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang saleh pada masa-masa yang lampau, Allah Azza wa Jalla puji mereka, mereka membangun ibadah mereka di atas rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar semata-mata kecintaan. Bukan sekedar semata-mata kecintaan. Kalau kita hendak umat ibadah itu ala hadhihi al-usul, maka haruslah ibadah ini berdiri di atas tiga fondasi ini. Wa in kana sufiyyatu yubalighuna fi ta'dhim maqam al-mahabbah. Meskipun orang-orang sufi sering kali kelewatan dalam memperlakukan perkara al-mahabbah. Kelewatan dalam hal perkara mahabbah. Wa la yu'azzimuna maqam ar-raja' wal-khawf. Dan sebaliknya, meremehkan perkara ar-raja wal-khawf. Meremehkan perkara ar-raja itu rasa harap dan rasa takut. Barudama istarqasu maqam ar-raja wal-khawf. Wahada min aghlatihim allati la nuqirruhum 'alayha. Dan ini diantara kekeliruan mereka yang tidak kita aminkan. Tidak kita legitimasi, tidak kita iakan. Ya, dia setuju dengan hal ini pada orang-orang as-sufi. Adapun Al-Imam Rajab mengutip perkataan para alam as-sufi yang di sini, adalah beliau mengutip yang selaras dengan din dan tidak ada padanya penyimpangan dan pelanggaran. Maka dikatakan di sini, wa yashriya dari makna ilmam. Maka dikuatkan dengan ayat. Yang dikasih istisyhad, yang dikasih penguat berupa dalil dari Quran. Dan yang menguatkan akan hal ini juga adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, Allah akan cinta kepada kalian. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, qala ashabun Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nuhibbu rabbana hubban syadida." Sesungguhnya kami ini mencintai Rabb kami dengan kecintaan yang sangat. "Fa habba Allah an yaj'ala li hubbihi 'alama." Maka Allah ingin menjadikan tanda bagi kecintaan kepada-Nya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meminta dari orang-orang yang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah, bukti. Apa bukti? Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun turunkan ayat ini. Itu bahasanya bukti kecintaan seorang kepada Allah adalah dengan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna yu'lam, maka dari sini bisa kita ketahui kepada beliau, annahu la tatimmu syahadatu an la ilaha illallah illa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan tidak menjadi sempurna syahadat seseorang la ilaha illallah kecuali kalau dia lengkapi dengan syahadatnya berupa syahadat yang kedua. Apa syahadat yang kedua? Anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang cuma dia bersyahadat dengan la ilaha illallah, kemudian dia tidak mengaku syahadat yang kedua, apa dia muslim? Apa jawabnya? Laisa muslim. Walaupun dia salat, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, dan dia tidak mengakui syahadat yang kedua, tapi dia salat, muslim atau kafir? Kafir. Jangan ragu ya sih. Kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Karena bagaimana dia bisa mencintai apa yang Allah cintai? Sedangkan untuk mengetahui apa-apa yang dicintai oleh Allah, seseorang tidak bisa mengetahuinya kecuali melalui jalannya siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan di sini. Kata beliau, "Fa inna idza 'alima annahu la tatimmu mahabbatullah illa bi mahabbati ma yuhibbu." Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelum ini, kata beliau, apabila telah diketahui bahwa tidaklah sempurna kecintaan kepada Allah, tidak bisa digapai kecintaan kepada Allah itu melainkan dengan mencintai apa yang Allah cintai. Wa karahati ma yakrahu, dan melainkan dengan membenci apa yang Allah benci. Fala tariqa ila ma'rifati ma yuhibbu, maka tidak ada jalan untuk mengetahui mana perkara-perkara yang Allah cintai. Wa ma yakrahu, dan mana perkara-perkara yang Allah benci. Illa min jihati Muhammad, kecuali dari jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Al-Mubaligh anillah, sang penyampai dari Allah jalla wa'ala, apa-apa yang Allah jalla wa'ala cintai. Ma yuhibbu, Nabi kita Muhammad, dialah yang mengabarkan kepada kita melalui jalan beliau lah kita tahu apa yang Allah cintai. Melalui jalan beliau lah kita tahu apa yang Allah azza wa jalla benci. Lazim ikhwana, wa ma yakrahuhu, dan apa-apa yang Allah azza wa jalla benci. Fasara, maka jadilah dengan urai ini, mahabbatullahi mustalzimatan limahabbati rasulillah, mencintai Allah mengharuskan seorang juga mencintai Rasulullah. Mencintai Allah juga mengharuskan seorang mencintai siapa? Rasulullah. Nah, dia bukan malah mencintai Lionel Messi. Ini banyak penggemar sepak bola kelihatannya di sini. Jadi bagaimana seorang bisa mencintai Allah sedangkan dia tidak mencintai Rasulullah? Dia tidak mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dari Allah apa-apa yang Allah cintai, menyampaikan dari Allah apa-apa yang Allah azza wa jalla benci. Tapi lihat, bandingkan dengan pengetahuan dia tentang aktor dambaannya, tentang ya pemain sepak bola idamannya, subhanallah, semua datanya dia tahu, dia kuliti itu datanya, dia hafal apa, subhanallah. Makanya kita sudah kehilangan figur. Kalau seperti itu ada dalam diri kita, maka mulai sekarang ikis, ganti isi yang ada dalam hatimu dari kecintaan kepada selain Allah dengan kecintaan kepada Allah. Isi. Kalau masih ada kecintaan kita kepada apa-apa yang Allah azza wa jalla benci, hilangkan, singkirkan. Isi dengan kecintaan kepada Allah. Tambah ilmu, tambah ma'rifat, tambah pengetahuan. Kalau tidak tahu, bertanya. Itulah kemudahan yang Allah azza wa jalla berikan kepada antum, hingga antum ada di depan. Untuk apa kalau bukan untuk itu? Untuk kita mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Selanjutnya ayo al-Fuah, fasarat ma'abbatullahi mustalzimatan li ma'abbati rasulihi wa tasdiqihi wa mutaba'atihi. Maka jadilah kecintaan kepada Allah mengharuskan seseorang untuk mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alasannya sudah tahu tadi ya. Wa tasdiqihi, dan membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membenarkan berita yang disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mutaba'atihi, dan mengikuti ajarannya, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya beliau mengharuskan apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah benci, tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan mencontohkan bagaimana mencintai, caranya mencintai yang Allah cintai dan benci apa yang Allah azza wa jalla benci. Mencontohkan salat, mencontohkan puasa, mencontohkan caranya zakat. Sudah kita tahu caranya salat. Shallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Ini wujud dari konsekuensi kita kepada Allah. Seorang belajar tata cara sholat sesuai dengan tuntunan ini. Wujud dari seorang cinta kepada Allah, mempelajari bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengapa kecintaan kepada Allah. Dengan itulah seorang mencakirkan dari Allah. Maka talabul ilm, menuntut ilmu, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tariqun ila jannah. Lihada sabab. Merupakan jalan menuju syurga karena sebab ini. Kemarin menuntut ilmu akan dimudahkan dia mengetahui apa yang Allah cintai dan bagaimana mengerjakannya, hingga mengantarkan dia kepada keridhaan Allah yang dengannya Allah balas dia bersyukur. Fala tastahin bih, maka jangan kita remehkan majlis-majlis ilmu wa ta'lim dan pengajaran dan pelajaran. Jadi ayat yang paling Allah, inilah alamat cintaan kepada Allah, mengharuskan kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihana, walihana, kata beliau, qarana Allah baina ma'abbati wa ma'abbati rasul. Allah sandingkan penyebutan antara kecintaan kepada-Nya, dia sandingkan penyebutannya dengan kecintaan kepada Nabi. Digandengkan. Kenapa? Karena alasan tadi. Wa mencintai Allah mengharuskan cinta juga kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Itu dalam firman-Nya Allah mengatakan dalam surat Taubah ayat 24. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Apabila dunia itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kalian lebih mencintai daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini dengan penyebutan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul disebutkan secara bersamaan. Karena adanya apa? Adanya konsekuensi tadi. Kemudian kata Al-Imam Ibn Rajab selanjutnya, kama qarna baina ta'ati wa ta'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi' katsira. Dan juga sebagaimana Allah telah menggandengkan antara ketaatan kepada-Nya dengan ketaatan kepada Rasul-Nya. Sama juga alasannya tadi, apa itu? Karena ketaatan kepada Allah mengharuskan kita juga taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gandengkan dalam ayatnya, Allah azza wa jalla mengatakan, "Man yuti'illah, man yuti'ir rasulah, faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka berarti dia telah mentaati Allah. Karena Rasul dia mencontohkan kepada kita bagaimana mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita taati Rasul dalam rangka kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tarahul man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga jenis golongan. Man kunna fihi, tiga jenis sifat, tiga sifat. Barang siapa yang ketiganya ini ada pada dirinya, ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain Allah dan Rasul. Dalam hadis ini digandengkan penyebutan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syahid itu di situ. Ini merupakan dengan bawah hadis ini itu. Ya, sebagai dalil, ya, sebagai bukti dari apa yang telah dikenakan sebelumnya, bahwa kecintaan kepada Allah mengharuskan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya digandengkan dalam penyebutan. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seorang mencintai saudaranya, tidak ada alasan dia mencintainya kecuali karena Allah. Ini yang kedua. Wa an yaqra an yarja ila al-kubri ba'da an qadara Allah minhu kama yaqra an yulqa fil nar. Dan seorang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam api. Syahid dari hadis ini jelas, yaitu penyebutan kecintaan kepada Allah yang digandengkan dengan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirul yang dimuliakan Allah, pengakuan itu dia butuh kepada bukti. Orang yang mengaku cinta, dia harus buktikan dengan ittiba, dengan perbuatan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Maka pada pembahasan yang berikutnya di sini, Al-Hafidz masuk kepada bab talazumul zahir wal batin. Korelasi, hubungan antara zahir seseorang dengan batin. Bahwa seorang yang mengaku cinta, dia harus buktikan dengan amal perbuatan. Maka dikatakan oleh beliau, qala hadhihi halus sa'arah. Perhatikanlah kondisi para penyihir Firaun. Tentunya kita tahu bagaimana kisah para penyihir Fir'aun yang dipanggil, dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Nabi Allah siapa? Nabi Allah Musa. Lama sekanatil ma'abbatu qulubahum. Ketika kecintaan itu telah masuk ke ruang hati mereka, setelah dia mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Musa itu adalah bukan seperti apa yang mereka bawa. Bukan sihir. Mana tahulah mereka ketika itu mereka menghadapi Nabi dari Anbiya'illah, utusan dari utusan-utusan Allah. Maka mereka pun istislam seketika itu juga, menyerahkan diri dan meninggalkan Fir'aun dan rujuk kepada Islam. Maka sakanatil mahabbatu qulubahum. Masuklah kecintaan itu ke dalam hati-hati mereka. Ketika hal ini terjadi, sama'u bi badli nufusihim. Mereka pun menyerahkan jiwa-jiwa mereka. Karena seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Fir'aun menuduh bahwa Musa ini adalah siapa? Musa adalah gurunya mereka. Innahu lakabiruhum alladhi 'allamahum as-sihr. Sesungguhnya Musa ini adalah guru kalian yang mengajarkan kalian sihir, makanya kalian tunduk kepadanya. Sudah tertutup hidayah dari Fir'aun. Maka apa kata Fir'aun mengancam? Au qatti'annahu wa law sallibannahu fi judu'innah. Aku akan salib kalian. Di mana? Di pelepah-pelepah kurma. Maka apa kata para penyihir-penyihir Fir'aun yang telah bertaubat kepada Islam? Lihat, ketika cinta itu telah masuk ke lubuk hati, maka seketika itu pula anggota badan pun tunduk. Maka ketika dia mendengar ancaman yang dahsyat dari Fir'aun, tidak ada yang keluar dari mulut mereka selain istislah toh bima antaqah. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Umar kamakkanatil ma'abbatu fil qalbi lam tanba'itil jawarihu illa la ta'atullah. Dan kapan yang namanya kecintaan itu telah menancap di dalam hati, cinta kepada Allah, cinta kepada syariat Allah, dia telah menancap dalam hati, lam tanba'itil jawarihu, maka anggota badan pun tidak akan bergerak kecuali di jalan ketaatan kepada Allah SWT. Kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Ketika dia melihat dengan matanya di jalan ketaatan kepada Allah, ini orang yang telah masuk kecintaan dalam hatinya kepada Allah. Ketika dia berbuat dengan tangannya, dia tidak berbuat melainkan di jalan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melangkah, begitu pun. Bahkan dia tidak menginginkan sesuatu kecuali dia tahu bahwa ini adalah jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz, qala wa hadha huwa ma'na al-hadith al-ilahi alladhi kharrajahu al-Bukhari fi sahihih. Dan inilah arti dari hadis ilahi. Maksudnya hadis apa? Hadis apa? Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dan padanya terdapat keterangan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tiada henti-hentinya hamba-Ku dia mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah sampai akhirnya Aku pun cinta kepada hamba-Ku ini. Fa idza ahbabtu, apabila Aku pun cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah pendengaran yang dengannya dia mendengar. Artinya bukan maksudnya di sini Allah itu menyatu dengan hamba-Nya seperti yang dipahami oleh orang-orang qululiyah. Aqidah manunggalin kaula gusti. Aqidah sesat yang menyimpang dari at-tauhid. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Bahwa orang yang cinta kepada Allah, dia tidak bergerak kecuali dalam koridor ketaatan kepada Allah. Dia tidak mendengar dengan telinganya melainkan apa yang diminta Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Dia tidak melihat kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Apa dia melihat yang diridhai oleh Allah? Maka seperti apa yang telah disebutkan pada nukilan sebelumnya, ketika Dhunnun ditanya, mata uhibbu Rabbi, kapan aku dikatakan cinta kepada Allah? Apa jawabannya? Coba lihat. Ingat. Hah. Sambilan, ada hadiahnya. Maka uhibbu Rabbi, ketika Dhunnun ditanya, kapan aku dikatakan cinta kepada Allah? Apa? Tunjuk tangan dulu. Nah, biar kedengaran suaranya siapa tahu. Nah, apa sih bahasa Indonesianya? Lebih baik, lebih berat, timbang kesabaran. Tapi ketika seorang melihat kemaksiatan, ini anak udah komentar. Ini ada hadiah dari panel ini. Komentar. Khusus. Jangan lupa. Ketika apa? Nanti siap-siap yang SD SMP. Pertanyaannya enggak susah-susah lagi. Tadi susah. Hah? Baik, ikhwan. Kita lanjutkan. Jadi katakan oleh Dhunnun, kapan? Yaitu ketika apa yang Allah benci padamu itu lebih pahit ketimbang kesabaran. Ketimbang kesabaran, kesabaran ditimbang musibah, kesabaran gak punya duit, kantong kosong gitu ya, longpes, tanggal tua. Ya. Belum dapat kiriman. Nah, anak dari kiriman gak? Hah? Sabar. Akan tapi ketika dia dalam kondisi seperti itu, dihadapkan kepada kemaksiatan, itu lebih berat bagi dia timbang kesabaran. Lebih pahit bagi dia timbang kesabaran. Lebih tidak dia sukai kemaksiatan itu ketimbang kesabaran. Lebih beban dalam hatinya kemaksiatan itu dibandingkan dengan harus sabar kepada Allah. Ketika itulah dikatakan bahwa orang itu cinta kepada Rabbnya. Maka ayo hadirin mulia Allah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang cinta, dia tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridai. Dia tidak melihat kecuali apa yang Allah ridai. Wa yadahu allati yaftishu biha, dan aku kepada Allah menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Maksudnya dia tidak melakukan satu aktivitas dengan tangannya kecuali apa yang Allah azza wa jalla ridai. Suka main PS, pencet-pencet tombol PS. Atau main warnet, apa yang dibuka? Tanyakan kepada diri sendiri, apakah itu di jalan keridhaan Allah atau di jalan kemaksiatannya? Maka istighfar qalbak, tanyakan hatimu. Maka seorang yang cinta kepada Allah, dia selalu mengukur sampai pergerakan tangannya bahwa dia tidak melakukan dengannya kecuali di jalan keridhaan Allah. Bahwa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Dia hanya berjalan menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, tempat-tempat ketaatan kepada Allah. Qala fi ba'd riwayat, dan pada sebagian riwayat dikatakan tabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yaqtishu wa bi yamshi, denganku dia mendengar, denganku dia melihat, dan denganku dia menggenggam, dan denganku dia berjalan. Maka dikatakan oleh Syekh Barrah, "Fal-mu'ibbus sabiq," maka orang yang benar cinta, "takunu jami'u tasarrufatihi lillah wa fillah," semua aktivitasnya itu karena Allah dan di jalan Allah. Artinya di jalan ketaatan kepada Allah, dan dia lakukan juga hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat ini ikhwan ya. Nah, lalu ayat hadirun ikhwah kaya dengan Allah, maka ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah mengharuskan seorang untuk dia mencintai apa yang Allah cintai dan menci apa yang Allah azza wa jalla menci. Nah, selanjutnya kata muallif, qala al-ma'na anna mahabbata Allah idza istaghraqa biha al-qalbu wa istaghraqa 'alayhi lam tanbaghi al-jawarih illa ila maradir rabb. Makna dari hadis ini, makna dari hadis qudsi yang tadi, ya, yang hafal hadis ini, ana rasa ini ada di dalam 40 nawawiyah. Siapa yang hafal? Yang hafal enggak? Anak SD atau SMP? Ada yang hafal enggak? Nanya dia hafal ya, di hadis seperti ini. Baik. Makna dari hadis ini kata beliau, anna ma'abbat Allah, bahwasanya kecintaan kepada Allah itu, idza istaghraqa biha al-qalb, apabila telah menguasai hati seorang hamba, wastaulat alaih, dan masuk ke dalamnya, lam tanba'itil jawarihu, maka anggota badan dia itu tidak bergerak illa ila maradhih, kecuali kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi faham ini ya? Faham tak? Wasaratin nafsu hina idin mutmainnatan, dan jadilah jiwa dia ketika itu menjadi jiwa yang tenang. Faqaniyat bi iradati maulahu an muradiha wa hawaha, sehingga kosonglah jiwa dia dari tujuan dan dari satu maksud duniawinya, dan diisilah jiwa dia dengan kecintaan kepada Maulana, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia hanya melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, dan dia hanya mengerjakan apa yang dia diperintahkan oleh Allah. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ada pun keinginan jiwanya dari kehendak-kehendak duniawinya yang menyelisih agama Allah, itu dia hapuskan dari dalam dirinya. Nah, ini orang yang dia ya sadar, jujur dalam kecintaannya kepada Allah, dan sempurna kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kata beliau, qala ya hadza u'budillaha limuradihi minka la limuradika minhu. Wahai anda, beribadahlah kamu kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, limuradihi minka, sesuai yang Allah kehendaki darimu. La limuradika minhu, bukan dengan apa yang kamu kehendaki dari Allah. Tetapi apa yang dikatakan di sini, apabila dimaukan bahwa seorang beribadah kepada Allah tidak boleh dia mengharapkan surga, ini keliru. Tidak boleh seorang beribadah kepada Allah dengan takut kepada neraka, ini keliru. Ya. Tapi kalau yang dimaafkan dengan perkataannya di sini, bahwa seorang beribadah kepada Allah tidak boleh dia beribadah kepada Allah karena mengharapkan dunia, makanya tepat. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau membuat sebuah bab dalam kitab Tauhid, Minasyir Iraratul Insan Biamali Adunia, termasuk dari kesyirikan seorang beribadah kepada Allah tapi yang dia cari adalah apa? Adalah dunia. Sholat pengen biar sehat, ini maksud syirik. Puasa biar sehat. Sedekah biar kaya. Ini gak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Dan ibadah kepada Allah niatnya harus hanya mengharap wajah Allah. Maka disini katakan, beribadahlah kamu kepada Allah limuradihi minka, sesuai kehendak Allah padamu. Artinya lakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keikhlasannya, dari mutaba'ahnya, dari mendatangkan kewajiban-kewajibannya, dari mendatangkan sunnah-sunnahnya. Apabila itu sholat, ibadah yang di situ ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Beribadahlah kalian kepada Allah sesuai kehendak Allah padamu. La limuradika minhu, jangan kamu beribadah kepada Allah sesuai kehendakmu dari Allah. Tapi kalau yang dimaukan dengannya adalah bahwa kita gak boleh beribadah kepada Allah karena kita mengharapkan surga Allah, ini salah. Ya, kenapa? Karena justru kita beribadah kepada Allah karena kita disuruh untuk mengharap wajah Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang mengiming-imingi pahala, surga, tempat-tempat yang indah, sungai-sungai di surga. Ya enggak? Ya. Begitupun juga ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengancam. Maka bagaimana bisa dikatakan seorang enggak boleh beribadah kepada Allah, mengharap surga dan takut dari neraka. Ini adalah pendapat orang-orang sufi yang keliru, sehingga populer di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita juga mengenal dan mungkin sebagian kita menghafal perkataan yang disebutkan kepada Rabi'ah, di mana Rabi'ah al-Adawi yang mengatakan, "Ilahi, lastu lil firdausi a'la wa la a'la nadil ja'in. Wa ila, ya Allah, lastu lil firdausi a'la. Aku enggak pantas masuk surga. Kenapa pun juga tidak sanggup masuk ke dalam neraka." Dan dikisahkan juga, dan kita ini disebutkan juga kepada Rabi'ah bahwa ia berkata, "Mana surga biar aku bakar, dan mana neraka biar aku siram, biar tidak ada yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga dan takut dari neraka." Ini clear. Nah, kalau yang dimaukan di sini adalah lali muradika minhu, jangan kau beribadah kepada Allah sesuai kemauanmu, kehendakmu dari Allah. Kalau dimaukan dengan yang di sini adalah jangan kau beribadah kepada Allah karena kau mengharapkan dunia. Nah, jangan seorang beribadah, mengerjakan sholat biar lulus ujian, ya, mengerjakan sholat biar lancar rezekinya, mengerjakan ketaatan biar murah jodohnya. Ya, ini gak boleh. Kenapa? Karena yang namanya ibadah, seorang harus mengerjakannya hanya mengharap wajah Allah SWT. Maka Al-Imam Rajab, beliau menunjukkan, "Faman abadahu li muradihi minhu," maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah sesuai keinginan dia dari Allah, dari perkara dunia, "Fahuwa mimman ya'budullaha 'ala harf," maka dialah orang yang dikatakan beribadah kepada Allah di tepian jurang. Ini yang tercela. Ini yang tercela. Beribadah kepada Allah akan tadi mengharapkan dari Allah apa? Pahala, pahala dunia. Adapun dunia, jangan kalian minta kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, minta melalui doa, melalui doa, melalui permintaan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da shalawat, angkat tangan. Ya. Boleh seorang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, minta setelah salat, di waktu-waktu mustajab, bainal adzan wal iqamah, antara azan dan qomat pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, adapun kau mengerjakan ketaatan lalu kamu harapkan dari ketaatan itu pahala dunia, apa kamu suka kalau kamu tidak mendapatkan apa-apa di akhirat? Nah, tentunya seseorang tidak suka kalau dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Nah, maka selanjutnya kata al-muallif, "Fahuwa mimman ya'budullaha 'ala 'arf," maka orang ini yang beribadah kepada Allah sesuai keinginan dia pada Allah, dia termasuk orang yang beribadah kepada Allah di tepian jurang. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Barra, "Al-madmum an ta'budallaha 'ala ma turiduhu minhu min amri dunya faqat." Yang tercela adalah kamu beribadah kepada Allah sesuai apa yang kamu inginkan dari Allah, dari perkara dunia. Tapi kalau dari perkara akhirat, tercela atau tidak tercela? Baik, siapa yang menjawab ini? Siapa yang bisa jawab? Orang yang sholat mengharapkan surga dengan orang yang sholat biar dia sehat, biar dia lancar rezeki murah jodoh, lulus ujian, mana yang benar, mana yang salah? Hah? Mana yang tercela? Kecuali jawaban, mana yang keliru dari dua contoh ini? Menyujib. Siapa yang mau menjawab, kalian Pak Yadah. Silakan angkat tangan. Anak SD atau SMP? Menyujib. Kalau tidak ada angkat tangan, ya ditunjuk. Siap ditunjuk? Ada kun suja'an ya ikhwan. Baik, ayo lebih berani lagi coba. Mengarahkan pertanyaan sama SMP Mu'alim atau umum. Ini apa ya? Kelas 987. Ingin pertanyaan bisa diarahkan secara khusus. Iya, kalau diarahkan ya. Kalau lepas gak apa ya. Ini pertanyaan insyaallah sah. Ya, itu yang kepalanya aja yang nongol itu. Subhanallah, antik ini. Coba sini. Kelas berapa dia? Hah? Satu SMP. Ayo, ta'al. Yalla ta'al. Ta'al. Panjang juga. Orang yang salat kemudian dia mengharapkan dunia dari Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah murahkan jodohnya. Sini. Madep ke depan. Dengan orang yang sholat hanya mengharapkan surga, ingin pahala di akhirat saja, gak mau dia pahala di dunia. Dia gak mau, bahkan dia cemas kalau sholatnya dibalas di dunia. Sebagai gantinya dia gak dibalas di akhirat. Dia cemas. Dia ingin agar pahala sholatnya itu hanya di akhirat. Ini ya dua gambaran. Mana yang benar, mana yang salah? Boleh gak orang sholat biar lancar usaha? Boleh gak? Boleh. Gak boleh. Gak boleh ya. Gak boleh seorang ibadah, mengerjakan ibadah yang murni seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat dan seterusnya, kemudian mengharapkan darinya dunia. Tapi yang harus mengharapkan apa? Mengharapkan pahala akhirat. Ya, yang harus mengharap hanya pahala akhirat. Nah, sudah pernah belajar kitab tauhid belum? Sudah. Tadi saya sebutkan di sini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat sebuah bab dalam kitab tauhid dalam masalah ini. Saya sebutkan enggak apa judul babnya? Baik. Tolong. Hadiah. Siapa yang bisa sebutkan satu lagi? Apa judul yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seputar masalah ini dalam kitab tauhid? Kalian berdua ada. Silakan angkat tangan. Tadi SMP ya. Nah, SD-nya belum dapat nih. Tapi kelihatannya pertanyaannya terlalu sulit untuk anak SD. Nah, apa judulnya? Judul sebuah bab dalam kitab tauhid seputar masalahnya. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu ya? Allah usaha. Kalau itu tidak, sambung dulu. Baik, tadi kita membahas bahwa orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah sesuai kehendak dia dan keinginan dia dari Allah, dari perkara dunia, maksudnya dia beribadah kepada Allah karena dunia, fa mimman ya'budu Allaha la hab, maka dia termasuk dari orang yang beribadah kepada Allah di atas jurang, di pinggiran jurang, seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 11, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala 'arf, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas pinggiran jurang. Dikatakan oleh Syekh Abu Rahman, fayabudullaha 'ala tarabin min ad-din, maksudnya dia beribadah kepada Allah di ujung keyakinan, ghairu mutamakkin min, tidak kokoh di atas agamanya. Kalau ya Allah mustaqamah dunia, maka dia tetap beribadah kepada Allah selagi dunianya masih di tangan dia, selagi dia masih mendapatkan dunia. Baiklah asobatu fitnatun aw musibah, tapi ketika dia ditimpa fitnah, ketika dia ditimpa musibah, aw faqr aw hajah, ketika dia ditimpa dengan kefakiran, yang qala ala wajhi, dia pun berbalik arah, dia tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'budu Allah liyanala sa'adat ad-dunya wa la yuridu al-akhirah wa la al-dunya. Maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah untuk menggapai kesenangan dunia, dia pengin dunia dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dia pengin apa? Dunia, dan dia tidak menginginkan akhirat. Inilah yang dicela dalam agama. Allah Taala berfirman tentang orang-orang ini, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di antara manusia ada dari mereka yang berkata, wa ya rabbana, berikanlah kepada kami di dunia ini, rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa ya rabbana, berikanlah kepada kami balasan di dunia, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Nah, ada orang yang beribadah kepada Allah mengharapkan akhirat, maka inilah yang dimaukan, dan dia tidak tercela. Nah, insyaallah muasil kita sambung. Dan jadi kita semoga Allah SWT berusaha kepada kita taufiknya dan kemudahannya. Nah, dan kita cukup karena kita semua berada di sini. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.